Ada Dara Ayu, ada Mas Wandra. Info, info, info nih masa. Senang, senang barang susah, susah barang yang den seliramu. Sayang seliramu, wes tangan angan, we bakal tapi jodohku. Westa angan-angan, kue dati pilihanku. Serius, Ra? Tenang, rasa sepanang tenang. Aku senang, Rene rangkulan aku. Tanpa sangu turumu. Besok, milian tina. Kowe tak lamar, rasan deh rasa aku ninggal lo. Awai dewes tati siji sampai tuwe. Semuanya wena bakal tajul lo. Masih awes rawan cini sayang-sayang aneh kene. Siji dewang sing kawe ayawe ati kawe urepku seneng mesem saben bengi. Mesem iku badha mas. Mesem bae. Sama tua, gue bakal jadi jodohku. Amin. Info. Tenang, rasa sepanang tenang. Aku senang. Mesem sapembengi.